Wow. Oke, kali ini langsung aja bareng New Palapak Demang yang kedua. Yuk, su monggo. Selamat tinggal sayang. Wow. Oke, cukup dua teman dulu dari saya. Yuk kalian semangat dilihat kembali. Mas Bos. Gih, Bos.